Matius hondongan 6. Anna mane nawa? Denna ko lampala ko tuntu sampai ada samu ke lamu uaya. Anna mala ak naita tabuda. Aka maka mak pogok susi ko ak. Ya ta unde lana pulalan nambemu yau suhuga lana balak yang ko hesomu. Maka de lompak kamasella ko to mase-mase. Tak ko la susi to mak dua tambu. Aka sinapu haiya umpak paitaita umpak pogosanna di olona tau buda. Susi tamapak sambajangam. Tella ko lalam mahoa akan nawa. Anna mala ak na puji tau buda. Setongan-tongan na tau susi ya to'o untahiman ya sahona ke na pujin tau buda. Sapok maka denna akak kamu lombento mase-mase. Pahal lu tala nauduk dali tanah hingi kasisi. Anggan ni kola misan ni sola ambemu ya wusuhuga. Akan olo saasan ni inggan nama buninna. Nasuhun ni alam balak yang kundopak pugukmu tak na naita tau senga. Anna mane nawa? Maka mak sambajang kuak. Tak kuak la susi to mak dua tambu sinapu hekek dek mak sambajan ni lantangan-tangan atau buda lampak sambajangam. Batu hakalako lalam mahoa akanawa. Anna mala ak naita tau buda. Setongan-tongan na. Tau susi ya to'o untahimannya sahona kena pujin tau buda. Sapu iko-iko ke mak sambajang kuak. Lalu tama ko tambimu amu tutu ibak bamu. Anna mane mak sambajang ko langan ambemu tu tadi ita. Ialah nabalak yang mo koto ambemu tu lo saingan na membuninna. Indo pak pogaukmu tak na naita tau senga. Maka mak sambajang ko tak ko ala susi indo tau tak ungkale so manappa dewata. Sumpak sule-sule tulak na. Lambi kalando sugali. Nasangah ialah nahing nyampu haya dewata sambajanna ke kalando itulak na. Daun pasusi ia. Aka setonganna. Tak piak de lembak dia pudukmu. Ananessa miambemu ya wasuhuga. Indung pahaluanna. Sapuk lamuah ya ia mak sambajam. Ambeki ya wasuhuga. Dipak kasalei sanga masehomu. Kelamalaikum mak pahenta. Anna dituho ipa elok muilanin delino. Umba susi ya wasuhuga. Bengkan nikinande lasihuan nakiande allo temo. Anna mampun nyangkan ni kasala angki, umba susi mampun ni kan duka to kasala allaku kaleki. Anna daul lapakkan tama pak sandasam, sapuk lau lapasang kan dia mai kekuasaan na kakadakeam. Akai ko tumpuang yang kapahentaam, kekuasaan na nakamatandeam sule lako salako lakona. Amin. Aka makak mampun ni ko kasalaan na padamu makhupa tau, lana ampun yang kuak duka kasalaan muambemu ya wasuhuga. Sapuk maka tak kuat mempunni kesalahan na padamu, yalah tak kuat toduka lana ampunni yang kesalahan muambemu ya wasuhuga. Mana nawai? Maka puasa kuat, tak kuat la susi tomak dua tambu sina agai lelen numpe sahung kuhungkungan ni kalena, aka nawa, anna mala nesan tau sengak nawa mak puasa. Setongan-tongan na, tau susi ato untahiman ya sahona, kena pujin tau buda. Sapuk makak puasa kuak, pendauk kuak amu pak dakka, anna mala tak nesan tau sengak nawa mak puasa. Anna mala angga nambemu tu tadi ita lamusan ni. Yalah nabalak yang moko tu ambemu, tu lo saingan na membuninna, indo tumpu gau tak na naita tau sengak. Anna mana nawa? Dau hempung kule lan indelino. Aka kule indelino ton tambuk busanna, takkasan na nalana boko to maboko. Sapuk lah hempu yawa hiya iya suhuga kulemu. Aka talana ande ya bu, tala tak kasam, anna tak tau ila malana boko tama boko. Aka umba-umba nonge kulemu, leta sian to duka nonge ipenawammu. Anna mane nawa? Inde matanta, si hapam balo ilang kaleta mak pemasia. Aka makak masia matammu, ya masih asan to duka sakalebu kalemu. Sapuk makak kadakiak matammu, manasa anna si hapang ko na butai malilim. Maka usangai ko kalemu masia sapopi dehi indo kamasiasan nilang kalemu, manasa anna tae dem pada sa malilim katuamu di olona puang ala ta'ala. Tak dem mesa sabua lana belang pengkehangan dua puana. Aka lana tuhu imanapan to mesa, anna lana paibokok na beba mesa. Batu diwa, lana pakalandu puha ya mesa, anna tak beba lana pehingi mesa. Laso singko to duka. Tak siak lambelang palulangan penawammu puang ala ta'ala, kiangga kwa umbumbu kule dilino. Yan tuan na kuammu kwa, daum malalan na diona saluka tuammu, lamu ua, aka amu ladian de soladi ihu. Anna tak toi lamalalan kwa diona batapun timmu lamu ua, aka amu ladipak puhewa. Tak dakat ya kalandu puhai ya katuammu na lakinande. Anna batapun timmu kalandu puhai ya nala puhewa. Penawasiak to dasi-dasi ya walawa. Tak dem mengambo, tak dem mepahe, namun ya ditulak ila demak pakisim. Moyan nasusi, sapok ton taliu duka na banneya salu ketuan na ambemu ya wasuhuga. Tak dakat ya kianggak puha kwa iko, anala dasi-dasi ia to'o. Akan gunana lamalalang kwa diona kapahaluamu? Menang kaiko tau muita to malalan diona salu ketuan na, lamalo lombun ni sungak na moi podola saidium. Akan nama lalang kuak diona lampak puhewana. Penawasia yak to indo bunga-bunga lako kaliane. Tak dem mengkaha, dapak kaya lampak pia puhewa. Sapok menton dum puha ya mapianna, anna la puhewana tu mahaja salomo yolona, moyan na tak idem pada sasugi. Indo duka ku hatu botemo, labam banasian di tibe tama api, anana pemapik da'i puang ala ta'ala, damuahan na iaiko, kianggak puha aku aktiko analain do kuha. Kuhas sugali ak kamatap pasammu. Yanto anna ta'ang kuak lamalalan diona salu ketuamu lamu ua, aka amul laki ande, aka amul laki ihu, anna aka amul laki pak puhewa. Sinau asam mito inggan na hupa tau, to ta'ang kaleso manappa puang ala ta'ala. Sapota ikolong pasusia, akai nanai salopo ni ambemu ya wasuhuga inganna kapahaluammu. Ya hiya, paito na ya ilam penawammu kapahentaan na puang ala ta'ala, anna umpala kuliu ipa elokna, iyalah na pasondoing kuak to inganna la kapahaluammu. Dadita ungkuak lamalalan dio na makalekna. Aka kamalalangan na lo makale, etau paya duka umpikki'i. Budang kamasus saamu alo temo, damun nu hengan niliwi.